الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله، kita kembali kepada surat Al-A'raf ayat 54 yang telah disebutkan oleh Imam Da'wah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi Al-Hanbali rahimahullahu rahmatan wasi'ah dalam kitabnya Al-Usul Al-Thalatha. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. Sesungguhnya Tuhan kalian Allah yang telah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Kemudian Allah bersemayam di atas arsy-Nya. Penciptaan langit dan bumi, kemudian selama 6 hari, kemudian bersemayamnya Allah Subhanahu wa ta'ala di atas arsy. Dan apa itu arsy? Semua telah kita jelaskan pada 2 kajian sebelumnya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan yughshil layla wan nahar. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang menutupkan malam pada siang. Yatlubuhu haditha. Yang mengikutinya dengan cepat. Wasyamsa wal qamar, dan penciptaannya pula matahari dan bulan. Wan nujum, begitu pula bintang. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini pada kalimat an-nujum, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala berupa bintang. Perlu diketahui ikhwani afidhakumullah bahwasanya Tuhan kita Rabbul Alamin Allah Nah, Ustaz, terputus. Sampai di mana tadi, Saud? Itulah, tiba-tiba je hilang, Ustaz. Subhanallah. Tapi baru sekejap lah hilang. Mungkin dalam 30 saat gitu. Nah, terakhir sampai mana tadi? Sekejap. Sekejap ya, Ustaz. Terakhir tadi sampai bintang an-nujum, an-nujum. Baik, insyaAllah. Nah, insyaAllah pembahasan kita pada malam hari ini dengan berkaitan dalam kalimat an-nujum, yaitu bintang-bintang. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan an-nujum ini dengan memiliki 3 manfaat. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan an-nujum dengan tiga fungsi. Fungsi yang pertama daripada an-nujum, zinatan lisama, sebagai hiasan bagi langit. Dengan adanya bintang, langit semakin indah. Nah, halo. Halo. Nah, Ustaz, ada Ustaz ni? Nah, jelas ya? Jelas. Nah. Fungsi yang pertama, zinatan lisama, sebagai hiasan bagi langit. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam surat Al-Mulk ayat 5. وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Artinya menerangi penghuni langit dan pula menerangi penghuni bumi di malam harinya. Begitu pula dalam surat As-Saffat ayat 6, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, inna zayyanna sama'a dunia bizinatinil kawakib. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit dunia dengan perhiasan bintang. Ini fungsi yang pertama dari penciptaan an-nujum, hiasan pada malam hari di langit. Maka langit semakin indah, berkelip-kelip dengan adanya bintang. Kemudian fungsi yang kedua atau manfaat yang kedua, ikhwani hafizakumullah, rujuman lisyayatin, adalah untuk melempar syaitan-syaitan yang akan mencuri berita dari langit. Sehingga bintang merupakan alat lemparan kepada para syayatin dan bala tentaranya yang akan mencuri kabar. Dan ini Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan pula dalam surat Al-Mulk ayat 5. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ. Kami jadikan nujum, bintang-bintang, sebagai alat-alat pelempar syaitan. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Dan kami sediakan, kami siapkan bagi mereka azab yang menyala-nyala. Bagi para syaitan. Ini fungsi yang kedua. Karena perlu antum ketahui, syaitan mencari berita dari langit, dari para malaikat, yang tujuannya nanti akan diteruskan kepada para tukang ramal, tukang sihir, tukang dukun. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga langit dengan percikan-percikan api yang terlepas dari bintang-bintang tersebut. Sehingga para syaitan itu binasa. Para pencuri berita dari langit hangus dengan lemparan percikan api dari bintang. Terlebih lagi tentunya setelah diutus Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, langit senantiasa terjaga. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat Al-Jin ayat 9-10. Mengkisahkan bagaimana perkataan para syaitan dan para jin. وَأَنَّ كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit untuk mendengarkan kabar, berita-berita. Ini para syaitan sebelum datangnya Islam. Mereka mendapatkan tempat, mereka memiliki tempat di langit untuk mendengarkan kabar, berita dari para malaikat. Mereka mencuri. فَمَنْ يَسْتَمِئِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. Akan tetapi sekarang, setelah datangnya Islam, setelah diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam, dan keutamaan umat ini, akan tetapi sekarang katanya jin, barang siapa yang mencoba mendengar-dengarkan seperti itu, mencuri kabar dari langit, maka dia akan mendapatkan panah api yang mengintai untuk membakarnya. فَمَنْ يَسْتَمِئِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. Menjumpai panah api yang akan menyembur, yang akan menghanguskan para syaitan dan jin tersebut. وَأَنَّ لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. Kata para jin, sesungguhnya kami tidak mengetahui dengan adanya penjagaan ini di langit, apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang yang tinggal di bumi, atau Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan bagi mereka. Sehingga setelah datangnya Islam, berita langit yang syaitan curi amat sangat sedikit sekali. Oleh sebab itu di antara yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, syaitan akan datang fayakdzib mi'ata kadzibah. Syaitan akan mencuri kabar satu yang benar dimasukkan ke dalam ratusan kedustaan. Ini memang tuh kebiasaan mereka. Dan ini memang pekerjaan mereka. Mencuri berita dari langit, kalau mereka mendapatkan berita yang amat sangat sedikit tersebut, disusupkan dengan ratusan bahkan ribuan kedustaan kepada umat manusia. Dan para pembantu-pembantu dari kalangan manusia, tukang ramal, dukun, dan penyihir di muka bumi. Maka sekali lagi dengan adanya bintang rujuman lisyayatin sebagai pelemparan bagi para syaitan. Nah, ini fungsi yang kedua. Kemudian fungsi yang ketiga, ikhwani, hafizakumullah, lima'rifati al-ittijahat. Sebagai penunjuk arah bagi para nelayan di laut dan bagi orang-orang yang berjalan di padang pasir di daratan. Apa fungsi yang ketiga sebagai petunjuk arah? Bagi nelayan di laut atau bagi umat manusia yang berjalan di daratan. Baik itu di padang pasir, gurun Sahara, perbukitan, pegunungan, dengan melihat bintang. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat An-Nahl ayat 16. وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang menciptakan tanda-tanda petunjuk jalan. وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. Dan dengan bintang-bintang itu mereka mendapatkan petunjuk. Ini Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 16. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan bintang untuk dipakai sebagai petunjuk arah. Di dalam ayat yang lain, surat Al-An'am ayat 97. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan, menjadikan kepada kalian bintang-bintang bagimu. Apa tujuannya? لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Sebagai petunjuk bagi kalian. Di dalam kegelapan darat maupun laut. Sehingga apabila mereka melihat, oh bintang ini berarti arah timur, berarti ke arah utara, berarti ke arah selatan, berarti ke arah barat. Dan mereka jadikan sebagai petunjuk untuk melanjutkan perjalanan ke tempat yang mereka inginkan apabila terlebih lagi mereka kehilangan petunjuk dari arah yang mereka miliki. Mereka melihat kepada perbintangan dan ini dipergunakan oleh para salaf. Dipergunakan oleh terlebih lagi orang-orang Arab pada zaman dahulu. Dengan bintang mereka mengetahui petunjuk jalan di daratan maupun di lautan. Maka ini merupakan fungsi dari an-nujum. Ada tiga manfaat yang sudah kita sebutkan di atas. Hiasan bagi langit. Lemparan kepada para syaitan yang mencuri kabar dan berita. Terlebih lagi setelah datangnya Islam dan setelah datangnya Nabi SAW. Kemudian yang ketiga untuk mengetahui petunjuk arah. Di langit, di darat maupun di laut. Ini adalah fungsi bintang. Kemudian kita akan memasuki bagaimana hukum mempelajari ilmu an-nujum, ilmu perbintangan. Perlu diketahui ikhwani hafizakumullah bahwasanya ilmu an-nujum yanqasimu ila qismain. Yang pertama adalah ilmu at-tasyir. Dan yang kedua adalah ilmu at-ta'thir. Apa itu ilmu nujum? Terbagi menjadi dua. Ilmu at-tasyir yang lebih dikenal dengan istilah ilmu astronomi. Apa yang dimaksud dengan ilmu tasyir adalah ilmu astronomi, yaitu ilmu yang membahas mengenai pergerakan bintang-bintang dan posisinya di langit. Dengan tujuan yang sudah kita sebutkan di atas. Mereka mengamati bintang yang disebut dengan astronomi, pergerakan bintang dan posisinya. Tujuannya supaya mereka mengetahui arah. Dengan mengetahui arah tersebut mereka bisa menentukan bahwasanya kiblat ke arah sana. Dengan menggunakan bintang. Baik itu di atas kapal laut. Tidak tahu mana utara, mana selatan, timur maupun barat. Mereka melihat bintang. Apabila ada bintang ini, berarti arah kiblat ke situ. Sehingga bisa mereka melaksanakan ibadah salat. Atau ikhwani afidhakumullah untuk mengetahui hari. Untuk mengetahui penanggalan dan untuk mengetahui bulan. Yang dengan itu kemudian mereka bisa memahami kapan jatuhnya tempo untuk membayar hutang pada zaman terdahulu. Mereka melihat kepada pergerakan benda di atas langit. Ini yang disebut dengan ilmu at-tasyir. Apa hukum mempelajari ilmu at-tasyir? Jumhur para ulama mereka memperbolehkan mempelajari ilmu yang pertama ini. Bahkan bermanfaat untuk menentukan waktu sholat, untuk menentukan arah kiblat. Maka jumhur para ulama mereka menyebutkan mempelajari ilmu tasyir boleh. Nah, dan ini disebutkan oleh Imam Al-Khattabi di dalam Ma'alim As-Sunan. Begitu pula disebutkan oleh Ibnu Al-Munthir. Begitu pula dari kalangan para tabi'in Mujahid. Ibnu Jabr, muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu arda. Mereka memperbolehkan. Dan ini sekali lagi pendapat jumhur para ulama, dan ini adalah mazhabnya Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Mempelajari ilmu tafsir la ba's, ilmu astronomi. Kemudian ilmu yang kedua, ikhwani afidhakumullah, yang disebut dengan ilmu at-ta'zir. Apa itu ilmu ta'zir yang lebih dikenal dengan istilah ilmu astrologi? Kalau yang pertama astronomi, pergerakan bintang dan posisi di langit untuk menentukan tujuan arah, tujuan kiblat, waktu salat, untuk menentukan waktu tempo jatuhnya pembayaran hutang. Adapun ilmu yang kedua, ilmu ta'zir atau ilmu astrologi, yaitu ilmu yang menghubungkan pergerakan bintang dengan nasib manusia. Sekali lagi, apa itu ilmu astrologi? Yaitu ilmu yang menghubungkan antara gerakan-gerakan benda-benda pada tata surya ini, di antaranya bintang, kemudian dikait-kaitkan dengan takdir manusia. Contohnya, kalau pergerakan bintang ini ke sana, berarti akan lahir seorang anak yang akan menjadi orang besar. Maka apa hukum mempelajari ilmu ta'zir? Jawabannya, ikhwani afidhakumullah, dilihat kepada tiga keadaan, karena masing-masing keadaan punya hukum tersendiri. Keadaan yang pertama, apabila dia meyakini, sudah menjadi akidah pada hatinya, bahwasanya bintang-bintang tersebut yang terdapat di dalam tata surya mu'athirah, berpengaruh. Artinya dia meyakini bahwasanya bintang-bintang ini sebagai masdar lil hawadith, sumbernya berbagai macam peristiwa. Artinya dengan pergerakan bintang ini akan menimbulkan sesuatu yang baik atau akan menciptakan sesuatu yang jelek. Kalau keluar bintang ini, Anda akan sakit. Tapi kalau sudah datang bintang ini, berarti Anda akan sembuh. Berarti dia menisbatkan datangnya penyakit dan datangnya kesehatan kepada bintang. Begitu pula kalau sudah muncul bintang ini, hati-hati, tanda paceklik akan datang. Berarti kekeringan di mana-mana. Air tidak akan turun. Tanaman-tanaman tidak akan tumbuh. Hewan ternak mereka tidak akan bisa mendapatkan air. Lantas akan binasa. Kebinasaan ini dinisbatkan kepada pergerakan bintang. Fahada syirkun akbar. Ini merupakan syirik yang besar. Wa kufrun, sorry, kekafiran yang nyata. Dan ini biijma'il muslimin, kesepakatan para ulama, konsensus para ulama, ijma' kaum muslimin. Kenapa? Karena dia telah menjadikan pencipta selain Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu bintang. Karena yang mengatur alam semesta adalah Allah. Ketika dia menjadikan bintang sebagai pengatur alam semesta, berarti dia samakan bintang yang itu merupakan makhluk dengan khalik. Dan ini adalah hakikatnya kesyirikan. Nah, ikhwani. Halo. Nah, Ustaz, ada nih. Jelas ya, Saud? Jelas, Ustaz. Nah. Ini keadaan yang pertama. Hukumnya adalah syirik besar. Kemudian yang kedua. Keadaan yang kedua. Al-istidlalat ala al-hawadith al-mustaqbaliyah. Dia menjadikan pergerakan bintang sebagai petunjuk atas peristiwa yang akan muncul di masa-masa berikutnya. Dia jadikan pergerakan bintang sebagai petunjuk akan munculnya sesuatu di masa-masa yang akan datang. Maka dengan ini dia akan mengaku ilmu ghaib. Dan yang mengaku mengetahui ilmu ghaib, ini keluar dari agama Islam. Karena tidak ada yang mengetahui perkara ghaib kecuali Allah. Ketika dia melihat apabila bintang ini muncul, kemudian lahir anakmu, berarti nanti anak tersebut kehidupannya akan sengsara. Atau dia mengatakan kepada wanita yang hamil, apabila nanti anakmu lahir di bulan Desember yang berkaitan dengan bintang fulan dan bintang fulan, maka kehidupan anakmu akan bahagia. Maka ini mengaku ilmu ghaib. Berarti dia menyamakan antara zat orang tersebut dengan zat Allah. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan dalam surat An-Naml ayat 65. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah tidak ada yang mengetahui apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi dalam hal-hal ghaib kecuali Allah. Maka barang siapa yang mengetahui ilmu ghaib, berarti dia telah mendustakan Al-Quran. Yang mendustakan satu ayat berarti sama dengan mendustakan seluruh ayat. Ini yang kedua. Hukumnya apa? Kufur. Kekafiran. Dan dia keluar dari agama Islam. Karena dia mengaku ilmu ghaib. Ini keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga. Dari bintang-bintang tersebut, dia tidak meyakini, dia tidak memiliki akidah bahwasanya bintang itu yang akan menciptakan peristiwa. Dia tidak meyakini bahwasanya bintang akan menciptakan bencana atau menciptakan bala atau menciptakan sebuah keadaan atau menciptakan sebuah peristiwa. Akan tetapi dia meyakini bahwasanya pergerakan bintang itu semata-mata cuman sekedar sebab saja. Dia tahu yang menciptakan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi bintang ini sebab. Artinya, bintang itu sebab terjadinya baik dan buruk, tapi yang menciptakan Allah. Dia tidak menisbatkan baik dan buruknya keadaan kepada perbintangan, tidak. Dia yakin Allah yang menciptakan, tapi bintang ini punya sebab. Punya andil. Dan ini merupakan syirik yang kecil. Bukan syirik besar. Dia syirik kecil. Karena dia masih menisbatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa disebut syirik kecil? Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan bintang-bintang ini untuk sebagai sebab. Begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan bintang-bintang ini punya kaitan, punya hubungan dengan apa yang terjadi di muka bumi. dari peristiwa bencana bala ataupun musibah. Tidak lain dan tidak bukan fungsinya bintang adalah tiga yang sudah kita sebutkan di atas. Hiasan langit, petunjuk arah, dan lemparan bagi syaitan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menjelaskan bahwasanya bintang ini sebab akan terjadinya musim semi, musim kemarau, musim panas, dan tidak menjadikan itu sebagai petunjuk akan datangnya hujan ataupun air dari atas langit. Makanya menjadikan itu sebab berarti syirik asghar. Walaupun dia menisbatkan itu semua kepada Allah. Karena Allah tidak menjadikan itu sebagai sebab. Intinya ikhwani afidhakumullah, mempelajari ilmu perbintangan di dalam perkara astrologi atau ilmu takdir, tiga keadaan semuanya tidak diperbolehkan. Karena ketiga-tiganya jelek. Maka hukum mempelajari ilmu nujum dari sisi ini haram. Maka dari perkara ini ikhwani afidhakumullah, perlu kita fahami apa-apa yang terjadi pada zaman modern saat ini yang lebih dikenal dengan istilah al-abraj zodiak. Ramalan astrologi didasarkan pada kedudukan benda-benda bintang pada rasi 12. Rasi 12 bintang. Seperti Pisces lambangnya ikan, atau Aries lambangnya domba, atau Taurus lambangnya kerbau. Yang amat sangat merebak di zaman kita saat ini, baik itu di koran ataupun majalah ataupun tabloid ataupun di dunia maya ataupun di situs-situs jejaringan sosial, baik Facebook, Friendster, Instagram ataupun yang lain, bahkan diberikan berbagai macam kemudahan saat ini. Kita buka HP, tulis zodiak keluar. Yang bulannya Maret, bulannya Februari, dia cocokkan dengan tanggal kelahiran. Kemudian dilihat, pertama bagian asmara. Asmara Anda akan galau pada bulan ini. Dari sisi rezeki, hati-hati. Di sana ada pesaing pada pekerjaanmu. Kemudian jodoh, insya Allah pada tahun ini Anda akan mendapatkan pasangan yang sesuai. Dari sisi kesehatan, hati-hati, jaga badanmu, jangan banyak keluar dari rumah. Akan terserang beberapa penyakit. Ketahuilah ikhwani afidhakumullah, para ulama mengkategorikan ini sebagai sahir. Mengkategorikan zodiak ini sebagai sihir dan perdukunan. Karena sama dengan menjadikan ramalan bintang dari sisi ilmu takdir yang sudah kita ketahui hukumnya di atas. Oleh sebab itu para ulama mereka menegaskan wajib untuk mengingkari, dan kaum muslimin untuk tidak memasukkan ke dalam rumahnya dan tidak membaca apapun dari zodiak-zodiak tersebut. Karena ilmu perbintangan dari sisi ini adalah ilmunya sihir dan ilmu perdukunan. Mereka mengaku mengetahui perkara gaib. Maka barang siapa yang sekedar membaca zodiak saja maka dia seperti mendatangi dukun yang cuma sekedar bertanya. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, man ata arrafan au kahinan fasa'alahu an syai'in, barang siapa yang mendatangi tukang dukun atau penyihir cuma sekedar diskusi, cuma sekedar berbicara saja, cuma sekedar bertanya, lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawma, tidak diterima salatnya selama 40 hari. 40 hari salat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya, bukan berarti kemudian kewajiban salat gugur. Dia tetap wajib mengerjakan salat, tapi salatnya tidak diterima pahala. Kalau tidak salat berarti mendapatkan dosa di atas dosa. Kemaksiatan di atas kemaksiatan. Dia wajib untuk mengerjakan sholat, tapi pahalanya tidak ada. Karena kenapa? Mendatangi dukun, mendatangi tukang sihir cuma sekedar bertanya. Para ulama, mereka menganggap yang membaca zodiak untuk sekedar mengetahui saja tidak diterima sholatnya 40 hari. Kemudian mereka menegaskan, fa in saddaqa fi tilkal buruj, apalagi kalau seandainya orang yang membaca zodiak percaya dengan ramalan-ramalan bintang, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang pertama tadi sekedar bertanya, dia tidak percaya, tapi bertanya saja 40 hari sholatnya tidak diterima. Kalau percaya, maka dia telah kufur dari apa yang telah diturunkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Karena mempelajari ilmu perbintangan dari sisi ini untuk membuat ramalan-ramalan dihukumi kufur. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, man iqtabasa syu'batan minan nujum faqad iqtabasa syu'batan minas sihr. Barang siapa yang mempelajari ilmu nujum dari sisi ini, berarti dia sama dengan mempelajari ilmu sihir. Zada mazad, semakin dia memperbanyak mempelajari ilmu tersebut, maka semakin dalam terjatuhnya dia kepada ilmu sihir. Maka para ulama mereka menegaskan, idkhalu hadhil jara'id faka'annama idkhalul kahana fil buyut. Maka yang memasukkan koran, tabloid, majalah yang di dalamnya ada zodiak, berarti sama dengan Anda memasukkan dukun dan penyihir ke dalam rumahmu. Maka wajib untuk diingkari dan disobek. Ini yang berkaitan dengan an-nujum. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan dari apa yang telah dituliskan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab pada kesempatan-kesempatan yang lain. Wallahu ta'ala alam. Nah.